Nah, lo bisa bahasa Inggris? Bahasa harian gua. Nah, sombong, coba gua tanya. Coba. I want to go itu apa? Saya mau pergi. Good, good, good. I want to roo itu apa? Saya mau bobo. Hello, hello. I have a friend itu apa? Saya punya teman. Bagus, bagus, bagus. You are a crazy girl. Apa? Apa? Saya orang kaya. Pinter-pinter bodoh lo ya. Iya dong. Memang kamu anak yang pinter. Pinter-pinter cuman kebelinger. Ngejawab asal ngejeplak. Lama-lama entar gua keplak. I don't know apa artinya. Saya enggak tahu. Coba dong jawabnya betul. Aku ora weruh. Ah bodoh. Gua ngadain orang seringnya.